إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kitab yang kita pegang untuk menjelaskan hadis-hadis yang ada adalah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang telah lalu, kita masih menjelaskan pada hadis yang pertama, pada kalimat faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya, maka hijrahnya dia akan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Faman kanat hijratuhu, ya, siapa yang hijrahnya dia ila Allah, kepada Allah. Apa yang dimaksud al-hijrah ilallah? Yaitu yurid wajhallah wa nusrata dinillah. Ini kemarin sudah. Yang dimaksud hijrah kepada Allah, yaitu dia menginginkan dengan hijrahnya wajah Allah Subhanahu wa taala, menginginkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, ya, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan hijrahnya kepada rasulnya, ya. Hijrah kepada rasulnya, apa yang dimaksud? Kemarin sudah kita jelaskan, yaitu liyafuza bi sohbatihi wa ya'mal bi sunnatihi wa yudafi'a anha wa yad'u ilaiha wa dhab anha wa nusrata dinih, yaitu agar dia beruntung bisa menjadi sahabat Rasulullah SAW dengan bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia bisa beramal dengan sunnahnya, membela sunnahnya, berdakwah kepada sunnahnya, dan menolong agamanya. Ini hijrah ila rasulih. Dan kemarin kita terhenti pada pembahasan apakah hijrah kepada Rasulullah SAW setelah beliau wafat, apakah ini mungkin? Maka sudah kita jelaskan, adapun setelah Rasulullah SAW wafat, maka hijrah kepada Rasul yang ada hanyalah hijrah kepada syariatnya, kepada sunnahnya. Yang tadinya dia tidak mengerti sunnah, tidak mengerti syariat Rasul, tidak mengamalkannya, kemudian dia hijrah, ya, mengilmui dan mengamalkan sunnah dan syariat Rasul. Adapun hijrah kepada syakhsuhu, kepada orangnya itu sendiri, maka sudah tidak bisa karena beliau sudah wafat. Jelas ya? Ini sama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul. Ya, jika kalian bersengketa, berselisih pada sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an war Rasul, dan kembalikan kepada Rasul. Nah, kembalikan kepada Rasul, kalau beliau masih hidup dahulu, ya datangi orangnya, bertanya kepada beliau, ya, berhukum kepada beliau, ya. Adapun setelah beliau wafat, maka kembali kepada Rasul, yaitu kembali kepada sunnahnya. Barakallahu fiik. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Fa innallaha yukafiu ala dzalik. Allah akan balas dia atas amalan hijrahnya karena niatnya yang baik, yang ikhlas, bi'adzam, dengan yang lebih besar dari yang dia amalkan, ya. Allah akan terima amalannya. Intinya kalau hijrahnya ikhlas, ya dia akan mendapatkan pahala gitu ya. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Faman dhahaba min baladin ila baladin liyata'allama al-haditsa fa hadha hijratuhu ila Allah wa rasulih. Beliau memberikan contoh hijrah ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang pergi dari suatu negeri ke negeri yang lain, liyata'allamal hadis, untuk mempelajari hadis, fahadha hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka ini hijrahnya dia, ya, meninggalkan suatu negeri menuju negeri yang lain, ini dihitung ilallahi wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya, untuk mempelajari agama Allah, mengharapkan pahala Allah, mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan macam hijrah yang kedua, niatan yang kedua. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan dia raih, atau untuk wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya dia kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Kalau hijrahnya kepada dunia, ya dia hijrahnya kepada dunia, ya. Kalau hijrahnya kepada wanita, ya hijrahnya kepada wanita, ya. Bisa dia dapat, bisa juga tidak. Kita baca penjelasan Syekh. وَمَنْ هَاجَرَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ لِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا بِأَنْ خَطَبَهَا وَقَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُكَ إِلَّا إِذَا حَضَرْتَ إِلَى بَلَدِي فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا بِأَنْ عَلِمَ أَنَّ فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِ تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها وليس له إلا ما أراد وإذا أراد الله عز وجل ألا يحصل على شيء لم يحصل على شيء. Ya, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan makna hijrah yang kedua. Barang siapa yang hijrah dari suatu negeri ke negeri yang lain, limra'atin, karena suatu wanita, karena seorang wanita, yatazawwajuha, yang akan dia nikahi, dengan dia mengkhitbahnya, kemudian wanita ini mengatakan, la atazawwajuk, aku enggak mau menikah dengan kamu, kecuali kalau kamu hadir ke negeriku. Sehingga dengan itu dia pergi ke negeri tersebut untuk menikahi wanita. Jelas ya? Gambarannya, maka hijratuhu limra'atin yatazawwajuha, ya. Antum mengkhitbah suatu wanita misalnya, ya, yang ada di negeri muslim, ya. Kemudian wanita itu tidak mau dinikahi oleh antum kecuali antum harus menikahnya di sana, ya. tinggalnya di sana. Maka antum pergi ke sana, pindah ke sana, ke negeri muslim. Untuk apa nih hijrahnya? Karena apa? Karena wanita yang akan dia nikahi. Ya. Wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya dia kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Ya, artinya kepada wanita yang akan dia dapatkan. Ya, nanti bisa dia dapatkan, bisa juga tidak. Fa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia raih, bi an alima anna fil baladil fulani, dengan dia mengetahui bahwasanya di negeri tertentu, negeri fulan, ada tijarah rabihah, ada perdagangan yang menguntungkan, fa dhahaba ilaiha, maka dia pergi kepada negeri tersebut. Tujuannya apa? Min ajli ayyarbah, supaya dia mendapatkan keuntungan yang besar. Fa hadha hijratuhu ila dunya yusibuha, maka ini hijrahnya kepada dunia yang akan dia raih. Jelas ya gambarannya. Misal di negeri Islam, antum mengetahui di sana ada sesuatu yang sangat menguntungkan dari dunia, ya, prospek atau apa, ada bisnis apa, ya, sehingga antum pergi ke sana, hijrah ke sana, tujuannya untuk meraih dunia, maka hijrahnya dia kepada dunia, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Walaysa lahu illa ma arad, dan dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia inginkan dari dunia atau dari wanita. Namun tidaklah semua yang kita inginkan itu akan tercapai, karena semuanya berada di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya berada di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menjelaskan setelahnya, wa idza arada Allah azza wa jalla alla yahsul ala syai' lam yahsul ala syai'. Ya, jika Allah menginginkan tidak akan terjadi, tidak akan mendapatkan sesuatu, ya dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Ya, bagaimanapun dia bersungguh-sungguh semangat untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan wanita, kalau Allah enggak ya takdirkan, ya enggak bakal itu terjadi, ya. Barakallahu fi. Maka ini mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan sesuatu yang segera, yaitu dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Bagaimana balasannya? Ajjalna lahu fiha, kami akan segerakan untuk dia fiha, di dunia. Namun ingat, ma nasha liman nurid, apa yang kita kehendaki, liman nurid, dan untuk siapa yang kita kehendaki. Jadi enggak semua yang menginginkan dunia akan meraih dunia. Enggak semua yang menginginkan dunia dia akan meraih sesuai yang dia inginkan. Allah memberikan dunia kepada yang Allah kehendaki dan sesuai yang dikehendaki. Artinya enggak semua yang niatnya karena dunia atau karena wanita dia akan mencapainya, dia akan mendapatkannya. Ya. Kemudian di akhirat gimana dapatnya? Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami akan jadikan untuk dia jahannam yang akan dia masuki dalam keadaan madhmum, tercela dan terusir. Ya. Ya, ini keadaan pertama dari orang-orang yang tidak ikhlas, ya, yang menginginkan dunia dari amalannya. Ya, bisa jadi dia dapatkan dunia, bisa jadi tidak, ya. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirah, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mendapatkan akhirah dengan sesungguhnya melalui jalurnya dengan ittiba, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka sungguh usaha mereka akan masykura, disyukuri, dibalas, ya, diberi pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, terus kalau ingin akhirat nanti dapat dunia enggak? Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Masing-masingnya, baik yang menginginkan dunia atau yang menginginkan akhirah, kami akan berikan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami akan berikan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Iya apa enggak? Ya, semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Ya, baik yang menginginkan dunia ataupun yang tidak, semua diberi dunia. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Dan tidaklah pemberian Allah bisa mahdura dihalangi. Ya. Ketika Allah sudah menghendaki untuk memberikan kepada seorang, tidak akan dapat dihalangi. Ya. Barakallahu fiik. Maka dari ini, hendaknya kita mengikhlaskan niat kita di dalam keberadaan kita di majelis ilmu. Ya, dekat dengan majelis ilmu. Tentunya kebanyakan kita pendatang jauh, ya, dari luar kota datang, ya, di sana mungkin susah untuk belajar ilmu, di sana mungkin susah untuk mengamalkan ilmu. Antum datang ke ma'had ini, ya, insya Allah lebih mudah untuk mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu, ya. Niatkan antum berada di sini ilallah wa rasuli, ya, mengharapkan pahala Allah untuk belajar ilmu agama, untuk mengamalkannya. Ya. Dan yang namanya niat, walaupun tempatnya itu di hati, tidak bisa dilihat oleh masing-masing manusia, yang tahu hanya Allah, kemudian diri antum sendiri, namun zahir kita, amalan kita itu menjadi dalil atas apa yang ada di dalam hati kita. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ya, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ya, sesungguhnya ada suatu segumpal darah yang apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruhnya jasadnya, zahirnya. Dan apabila rusak, ya, sepotong darah itu, segumpal darah itu, maka akan rusak seluruhnya jasadnya, amalannya, yaitu kalbu. Ya, kalau kalbunya diisi dengan niatan-niatan yang baik, maka insya Allah zahirnya akan baik, amalannya akan baik. Ya. Namun sebaliknya, ketika kalbunya kosong, antum datang di sini nggak memiliki niatan karena terpaksa atau waliyadzubillah karena ada niatan-niatan yang jelek, maka ya seperti itu amalannya. Ya, belajarnya malas. Dan amalannya juga sama dan seterusnya, ya. Maka perbaiki niat kita. Barakallahu fiik. Kemudian setelah selesai, ya, hadis yang pertama. Qauluhu rahimahullah rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardisba al-Bukhari min Bukhara wa huwa imamul muhaddisin wa muslim ibn al-Hajjaj ibn muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladainihuma asahhul kutubil musannafah. Ya. Ucapan al-imam al-Nawawi rawahu imam al-muhaddisin, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam dari kalangan ahli hadis, yaitu siapa? Yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardisbah al-Bukhari dari Bukhara. Beliau adalah imamul muhaddisin. Yang kedua adalah Muslim, yaitu Ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Beliau keluarkan hadis ini di dalam sahih keduanya, yang mana kitab sahih keduanya itu adalah kitab yang paling sahih yang ditulis. Tentunya setelah kitabullah, ya. Jadi kitab yang paling sahih adalah Al-Quran, kemudian sahih Bukhari, kemudian sahih Muslim. Ay sahih Al-Bukhari wa sahih Muslim. Wahuma asahul kutubil musannafah fi ilmil hadis. Ya, keduanya sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih tentang ilmu hadis. Ya, walihada qala ba'dul muhaddisin. Oleh karena ini sebagian muhaddisin mengatakan innamattafaqa alaihi la yufidul dhann faqat bal yufidul ilm. Sesungguhnya yang Bukhari dan Muslim sepakat ya mengeluarkan suatu hadis dalam sahih keduanya, la yufidul dhann, tidak hanya memberikan faidah dhann, bahkan memberikan faidah ilm, memberikan faidah yakin. Ini yang antum sudah belajar maratibul ilm, antara maratib al-ilm dengan dhann lebih tinggi mana? Lebih tinggi al-ilm, ya. Ya, artinya benar-benar yakin bahwasanya ucapan ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, 100%. Ya, kalau dhann di bawahnya. Nah, jelas ya. Kemudian beliau membawakan masalah ya, di sini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih. Pertanyaannya di antara dua kitab ini manakah yang lebih sahih? Jelas ya? Yang kelas 2 ini udah pernah saya sampaikan. Zaki mana? Sahih Bukhari sama Sahih Muslim lebih sahih mana? Alasannya? Terus? Ya. Kita baca aja. Wa sahihul Bukhari ashah min Muslim. Sahih Bukhari lebih sahih dari Sahih Muslim. Kenapa? Li'annal Bukhari ya rahimahullah yashtaritu fi riwayati ay yakuna ar-rawi qad laqiya man rawa anhu. Jadi Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim. Kenapa? Karena Imam Bukhari mensyaratkan di dalam kitab sahihnya, di dalam meriwayatkan syaratnya, ayyakuna rawi, perawinya qad laqiya man rawa anhu, benar-benar telah berjumpa dengan gurunya yang dia meriwayatkan darinya. Ya, ya. Jadi perawi semuanya ini benar-benar berjumpa dengan yang di atasnya. Jelas ya? Ya, ini Imam Bukhari di dalam sahihnya, ya. Kemudian amma Muslim, adapun Imam Muslim, fayaktafi bi mutlaqil mu'asarah ma imkanil luqi wa illam yasbut luqiyuhu. Adapun Imam Muslim, syaratnya di bawahnya, cukup dengan yang penting mu'asarah, sezaman antara perawi dengan gurunya. Yang penting sezaman. Kalau sezaman mesti ketemu apa enggak? Tidak mesti, tapi ma imkanil luqi, ada kemungkinan berjumpa. Wa illam yasbut luqiyuhu. Nah, ini bedanya dengan Bukhari. Walaupun belum pasti luqiyuhu berjumpanya, ya. Barakallahu fiik. Jelas ya? Jadi kalau Imam Bukhari mensyaratkan di dalam sahihnya itu antara perawi dengan gurunya harus mu'asarah, sezaman, dan juga harus benar-benar dipastikan antara perawi ini dengan gurunya benar-benar bertemu, berjumpa. Ya. Kalau antum meriwayatkan dari Ustaz Said, benar-benar berjumpa enggak? Ya benar-benar berjumpa. Antum di dalam tarikhnya pernah belajar di sini. Dan Ustaz Said apa? Ngajar di sini, ya kan? Mu'asarah dan ya. Kalau Imam Muslim yang penting mu'asarah, sezaman. Walaupun ya sezaman ma'a imkani al-liqa, ya, sezaman dan ada kemungkinan berjumpa, walaupun tidak dipastikan berjumpanya, ya. Misalnya antum sama Ustaz Muhammad misalnya sezaman kan, ya, ada kemungkinan berjumpa, ya ada, ya. Tapi kalau antum sama Syekh Robi, ya nggak mungkin. Kapan antum pernah ke sana tarikhnya, dan Syekh Robi kapan pernah ke sini, ya? Pasti ketika antum meriwayatkan dari beliau pasti ada mungkoti, ada terputus. Nah, jadi Bukhari syaratnya lebih tinggi, lebih ketat, ya. Harus benar-benar dipastikan perawi dengan gurunya berjumpa. Barakallahu. Wa qad ankara ala man ishtarata al-liqa fi awwal as-sahih inkaran ajiba. Dan Imam Muslim mengingkari ya, para ulama yang mensyaratkan harus subutul liqa, benar-benar berjumpa antara perawi dengan gurunya dengan pengingkaran yang ajibah, mengagumkan. Ya, yang sahih mana? Was-shawab ma dzakarahu al-Bukhari. Yang benar adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari, annahu la budda min subutil luqi. Harus subutil luqi. Ya, benar-benar berjumpa antara perawi dengan gurunya. Jelas ya. Lakin dzakara ulama anna siyaq Muslim rahimahullah ahsan min siyaqil Bukhari. Tapi para ulama menyebutkan bahwasannya ya, susunan yang ada dalam kitab Muslim itu lebih bagus daripada susunan yang ada di kitab Sahih Bukhari. Jelas ya, susunannya ya. Kenapa? Karena li'annahu rahimahullah yadhkurul hadis summa yadhkuru syawahidahu wa mutaba'atihi fi makanin wahid, wal Bukhari rahimahullah yufarriq al hadis. Karena Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis, kemudian setelah itu beliau sebutkan syawahidnya, ya, penguat-penguatnya, ya, pengiring-pengiring hadis itu yang semakna dengan itu, yang menguatkan hadis tersebut, dikumpulkan fi makanin wahid, di satu tempat. Ya, kalau Bukhari yufarriq al-hadis, dipisah-pisah. Jadi kadang kita dapati hadis ini di satu tempat, nanti di tempat lain dapati lagi gitu ya. Kitab Sahih Bukhari. Fa fi sinah, maka dalam segi penyusunan Sahih Muslim lebih bagus, lebih afdal. Amma fi riwayah wa sihah fa Sahih al-Bukhari afdal. Adapun dari segi periwayatan, dari segi kesahihan, maka Sahih Bukhari lebih afdal. Jelas ya? Ini kesimpulannya. Jadi kalau dari segi sahihnya lebih sahih Sahih Bukhari. Kalau dari segi bagus penyusunannya lebih bagus penyusunan Sahih Muslim. Ada bait syair yang disebutkan tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslim ladayya wa qalu ayyadainin tuqaddim, faqultu laqad faqa al-Bukhari sihhatan kama faqa fi husni sinaati Muslim. Ya, kaum ya manusia tasyajar ya bersengketa tentang Bukhari Muslim ladayya di sisiku, wa qalu, dan mereka mengatakan ayyadainin tuqaddim, mana di antara keduanya yang engkau utamakan, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, lebih bagus mana? Faqultu, maka aku jawab, laqad faqa al-Bukhari sihhatan, Imam Bukhari lebih unggul dari segi kesahihannya, kama faqa fi husni sinaati Muslimun, sebagaimana Imam Muslim lebih unggul di dalam husni sinaah, bagusnya penyusunannya. Ya, qala ba'du ahli al-ilm, berkata sebagian ahli al-ilm, walau la al-Bukhari ma raha Muslim wala ja'a li'annahu syaikhuhu. Ya, kalau enggak ada Bukhari maka Muslim tidak pernah ada, karena Imam Bukhari adalah gurunya Imam Muslim. Ya, fal hadis, ya, maka hadis ini, ya, idan kalau begitu sahih, ya, ya, yufidul ilma al yaqini, memberikan faidah ilm, yakin, bukan dhon, ya, 100% benar-benar ini ucapan Nabi, ya. Lakin laisa yaqinan yaqiniyan bil aql, wa inna ma huwa yaqini bin nazar li subutihi anin nabi. Tapi yakinnya di sini bukan yakin dengan akal, tapi yakinnya di sini yakin ditinjau dari subutnya, keabsahannya, kesahihannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya. Jadi di sini kan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di dalam kedua sahihnya. Nah, dengan itu memberikan faidah ilm, ya, memberikan faidah yakin. Apa yang maksud yakin? Yaitu yakin benar-benar 100% hadis ini subut, benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelahnya memberikan faidah al-amal, kita beramal dengan hadis ini. Kalau isi kandungannya adalah khobar, ya kita yakini, kita benarkan. Kalau isi kandungannya berupa perintah, ya kita laksanakan. Kalau isi kandungannya berupa larangan, ya kita tinggalkan. Jelas ya? Barakallahu fiik. Ini sebenarnya faedah-faedah banyak sekali ya beliau bawakan. Ya, kemarin ada masukan suruh dibaca semuanya. Ya, sudah anda baca semua ya. Ada faedah i'rabnya juga, ada faedah tentang ya mustalahul hadisnya juga ya. Barakallahu fiik. Ya, selesai kita menjelaskan hadis ini. Kemudian kita lanjutkan faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah yang pertama yang bisa diambil dari hadis ini, hadal hadis ahadul ahadis allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini adalah salah satu dari hadis-hadis yang mana poros perputaran Islam berada di atasnya. Ya. Islam berputar di atas hadis tersebut, ya, berkisar di antara hadis tersebut. Walihada qala ulama, oleh karena ini para ulama mengatakan madarul Islam ala hadisain, ya. Poros Islam ada di atas dua hadis, ya. Islam berputar di atas dua hadis. Yaitu huma hadzal hadis, yang pertama adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Yang kedua wa hadis Aisyah, hadis Aisyah. Yaitu apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Ya, siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami atas amalan tersebut, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Ini dua hadis yang mana Islam, ya, berputar dalam dua hadis ini. Fa hadzal hadis, maka hadis ini yaitu innamal a'malu binniyat, umdatu a'malil qulub, adalah pilar bagi amalan-amalan hati. Fa huwa mizanul a'mal al batinah. Hadis ini adalah timbangan bagi amal-amal yang batin. Jadi kalau pengen dilihat apakah amalan batin kita baik atau tidak, ya kembalikan kepada hadis ini. Jelas ya? Wa hadisu Aisyah, adapun hadis Aisyah, umdatu a'malil jawarih, adalah pilar untuk amalan-amalan anggota badan yang zahir. Ya, kalau ingin melihat amalan zahir kita bagus atau tidak, ya lihat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ada perintahnya enggak? Jelas ya? Kalau ada perintahnya, maka itu baik. Kalau tidak ada perintahnya dari suatu ibadah, maka itu jelek, walaupun dia ikhlas. Ya, untuk lebih memperjelas, beliau bawakan contoh. Wa misaluhu, contohnya, rajulun mukhlisun ghayatal ikhlas, yuridu sawaballah azza wa jal wa dara karamati, lakinnahu waqa'a fi bid'ain katsiratin. Ada seorang yang mukhlis, ikhlas, ghayatal ikhlas, bahkan pada puncaknya keikhlasan, sangat ikhlas. Yuridu sawaballah, dia mengamalkan tersebut hanya ingin pahala dari Allah, ingin mendapatkan surga Allah. Tapi amalan yang dilakukan, lakin waqa'a fi bid'ain katsirah, terjatuh ke dalam kebidahan yang banyak. Nah, ini yang enggak ada, hadis yang mana? Aisyah, ya. Fa bin nadhari ila niyyatihi, maka ditinjau dari niatnya, najidu annaha niyyatun hasanah, kita dapati niatnya bagus. Tapi wa bin nadhari ila amalihi, ditinjau dari amalannya, najidu annahu amalun sayyi'un mardudun li'adami muwafaqati syariah. Ditinjau dari amalannya, kita dapati amalannya jelek, tertolak karena tidak sesuai dengan syariat. Jelas ya? Wa misalun akhar, dan contoh yang lain, rajulun qama yusalli ala atammi wajhin. Ada seorang yang berdiri menegakkan salat ala atammi wajhin, dengan paling sempurnanya, semuanya dikerjakan, rukunnya, wajibnya, bahkan sunnahnya mungkin, ya. Akan tetapi lakin yura'i walidahu khasyatan minhu, akan tetapi dia riya kepada bapaknya karena takut dari bapaknya. Jelas ya? Fa hadza faqada al-ikhlas, maka ini tidak ada ikhlas. Amalnya bagus tapi hatinya jelek. Dapat pahala enggak? Fala yusabu ala dzalik, maka tidak diberi pahala atas amalan tersebut. Jelas ya? Illa idza kana arada an yusalli khaufan ay yadribahu ala tarkis shalah fayakunu muta'abbidan lillah ta'ala bis-shalah, kecuali apabila anak ini ingin salat karena takut dipukul oleh bapaknya karena meninggalkan salat, maka dia termasuk muta'abbid lillah, ya. Dia enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya benar. Ya, kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam sendiri yang memerintahkan muru abna'akum bis-shalah li sab'in, ya, perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul anaknya. Karena tidak salat ya li asrin, ketika berumur 10 tahun ya. Nabi yang memerintahkan suruh memukul anak ketika berumur 10 tahun ketika tidak mau salat. Artinya ketika anak itu salat karena takut dipukul oleh bapaknya, ini la yadur, tidak memberikan mazharat atas niatnya. Jelas ya? Karena Nabi yang memerintahkan suruh dipukul. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, min fawaidil hadis, diantara faedah-faedah hadis, annahu yajibu tamyizul ibadat ba'diha an ba'd wal ibadat anil mu'amalat, bahwasanya wajib membedakan antara ibadah-ibadah yang ada sebagiannya dari sebagian yang lain. Antum sholat, macam-macam sholat kan banyak ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, yang wajib juga macam-macamnya banyak, yang sunnah juga ya. Nah, untuk bedakan satu dengan yang lainnya dengan niat. Wal ibadat anil mu'amalat, dan harus bedakan antara ibadah dari mu'amalah, dari adat, dari kebiasaan. Antum melakukannya untuk ibadah atau karena adat ya. Ini namanya niat apa? Mas, niat apa ini namanya? Niyatul amal. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallam, innamal a'mal binniyat. Hanyalah amalan-amalan itu dengan niat. Jadi harus dengan niat ya. Wal nadrib masalan bis shalah. Ya, kita beri contoh salat. Rajulun arada an yusalli adh-dhuhra. Ada seorang ingin salat zuhur. Wajib ayan wiyadzuhra hatta tatamayyaz an ghairiha, maka wajib dia meniatkan salat zuhur sehingga terbedakan dari yang selainnya. Yang sama amalannya dengan salat zuhur, salat asar misalnya ya. Wa idza kana alaihi dhuhran, apabila dia mempunyai kewajiban dua zuhur, ya mungkin kemarin enggak salat zuhur. Wajib ayyumayyiz dhuhra amsi an dhuhra al-yaum, maka wajib dia bedakan. Dia melakukan ini untuk melakukan sholat duhur yang kemarin atau sholat duhur yang sekarang. Li'anna kulla sholatin laha niyah, karena setiap sholat memiliki niat. Jelas ya? Ini asalnya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan suatu masalah, apakah ketika seorang sholat dengan meniatkan fardul waqt, yaitu hanya meniatkan sholat wajib yang sudah datang waktunya, apakah itu mencukupi ataukah tidak? Ya, itu beliau sebutkan pada pembahasan setelahnya ya. Dan insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang ya. Karena kalau dibaca nanti gak selesai, nanggung di tengah ya. Ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita dan bisa kita amalkan. Dan sekali lagi, hadis ini selalu diamalkan ya. Tentang niat ini selalu diamalkan ya. Antum mau melakukan apa saja butuh niat ya, supaya mendapatkan pahala ya. Kalau enggak niat ya enggak dapat apa-apa nanti ya. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.